بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki tema bahasan yang kedua, yaitu menata diri dan hati dalam persaudaraan. Kita telah mengetahui poin yang pertama tentang nikmat ukhuwah yang harus senantiasa kita jaga. Kemudian yang kedua adalah adab-adab pertemanan. Dan yang ketiga, insyaallah kita akan bahas dalam kesempatan ini, demikian juga yang keempat. Poin yang ketiga berkaitan dengan tema menata diri dan hati dalam persaudaraan adalah memperhatikan hak-hak dalam berteman. Memperhatikan hak-hak dalam berteman. Di dalam kita berteman ada banyak hak yang perlu untuk kita perhatikan. Hak-hak teman kita yang semestinya terus kita jaga. Yang pertama adalah membantu kesulitan teman. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan oleh kondisi kawan kita yang berada dalam kesulitan. Kesulitan dalam banyak hal. Terkadang kesulitan itu berkaitan dengan ekonomi atau kesulitan yang berkaitan dengan mengatasi problem keluarga dan berbagai kesulitan-kesulitan lainnya. Maka ketika kita mengetahui kesulitan yang ada pada saudara kita dan kita mempunyai sesuatu yang bisa untuk kita bantukan kepada teman kita tersebut, maka sudah seyogyanya bagi kita untuk memberikan bantuan itu kepada kawan kita. Terkadang ada kawan kita yang jatuh sakit atau istrinya sakit atau anaknya sakit, dan bisa juga hingga sampai pada tahapan harus operasi. Sementara saudara kita, teman kita, tidak punya kemampuan untuk membiayai operasi tersebut. maka sudah sejogianya bagi kita untuk bahu-membahu membantu kesulitan kawan kita tadi. Bisa juga ada kawan kita yang sedang menghadapi problem rumah tangga, sulit bagi dia untuk bisa mengatasi dan menyelesaikannya. Sementara kita merasa punya solusi dari problem yang sedang dihadapi oleh teman kita tersebut, maka hendaknya kita berikan bantuan berupa solusi tersebut untuk kawan kita tadi. Dan hal-hal yang seperti ini bisa dikiaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika kita berusaha untuk memberikan bantuan, pertolongan terhadap saudara kita, maka apa yang kita keluarkan, apa yang kita upayakan tidaklah sia-sia. Rasulullah SAW di dalam riwayat Muslim menyebutkan, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam pertolongannya terhadap seorang hamba selama seseorang tersebut, selama hamba tersebut berada pada pertolongan terhadap saudaranya. Artinya ketika seorang hamba, seorang muslim berusaha untuk memberikan pertolongan kepada saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan senantiasa memberikan pertolongan kepadanya. Sehingga yakinlah bahwa pertolongan yang kita berikan, bantuan yang kita berikan itu tidak sia-sia, bahkan mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala berupa pertolongan manakala kita mendapatkan kesulitan. Dari sini terdapat pelajaran penting bagi kita semua untuk saling peduli di dalam menjalani kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak mengajarkan kepada umatnya tentang permasalahan kepedulian ini. Ketika dalam kondisi sulit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ta'amul wahidi yakfil itsnain." Wa ta'amul itsnain yakfi thalatha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, satu makanan bisa mencukupi dua orang. Dan porsi makanan untuk dua orang bisa ditambah satu lagi menjadi tiga orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali membuka pintu sedekah, sampaikan kepada para sahabatnya untuk memberikan bantuan kepada salah seorang sahabat yang membutuhkan. Dan masih banyak lagi sabda-sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang mencerminkan bagaimana seorang muslim hendaknya memperhatikan kondisi saudaranya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang yang membantu kesulitan saudaranya sesama muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan kesulitan yang kelak akan dihadapi di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa qurbatan an muslimin naffasallahu lahu qurbatan yaumal qiyamah. Man naffasa an mu'minin qurbatan fid dunya naffasallahu lahu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membantu untuk memberikan solusi atas kesulitan yang menimpa saudaranya seiman di dunia, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan baginya. Dengan sebab itu, di saat menghadapi kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat, luar biasa pahala bagi orang yang berusaha membantu kesulitan saudara sesama muslim, saudara sesama mukmin. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan 6 hak muslim yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam di dalam pertemanan, berlaku min babi aula, berlaku secara lebih pantas lagi diterapkan 6 hak muslim atas muslim lainnya yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Muslim, hakul muslimi alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahlahu. Jika meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat untuknya. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Dan ketika bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Jika ia sakit, maka jenguklah. Wa idza mata fatba'hu. Dan jika dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya ke pekuburan. 6 hak yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ini berlaku untuk muslim secara umum. Maka lebih-lebih lagi ketika hubungan kita dengan orang lain tidak sebatas ukhuwah islamiyah, tapi lebih dari itu adalah ukhuwah imaniyah, lebih dari itu adalah ukhuwah manhajiyah, ukhuwah di atas manhaj as-salafus salih, maka lebih berhak dan lebih pantas lagi untuk kita tunaikan hak-hak tersebut. Ketika bertemu, mengucapkan salam. Mengucapkan salam senantiasa ditekankan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Maukah kalian aku tunjukkan tentang sesuatu, jika kalian melakukannya niscaya kalian akan saling mencintai, akan semakin kokoh persaudaraan di antara kalian. Afshu salama bainakum, sebarkanlah salam antar sesama kalian. Yang berikutnya adalah ketika saudara kita mengundang undangan-undangan yang syar'i. Apakah undangan walimah ataukah undangan yang lainnya? Maka hendaknya memenuhi undangan tersebut, selama tidak ada uzur yang berarti. Yang berikutnya adalah ketika meminta nasihat. Tidak jarang kawan kita ketika mendapatkan problem, baik berkaitan langsung dengan dirinya atau keluarganya atau putranya, minta nasihat kepada kita, maka hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin memberikan nasihat yang dibutuhkan oleh teman kita tersebut. Kemudian dalam permasalahan bersin, terus kita hidupkan sunnah ini. Anak-anak kita sejak kecil hendaknya ditanamkan adab yang mulia ini, sehingga akan semakin dekat jiwa dan hati mereka. Ketika sakit, kita jenguk saudara kita, kita hibur saudara yang sakit tersebut. Tidak harus menunggu perintah untuk menjenguknya. Tidak harus diminta oleh keluarga untuk menjenguknya. Tetapi ketika kita tahu saudara kita, teman kita sakit, hendaknya berusaha untuk menjenguknya. Terlebih ketika saudara kita itu menderita sakit yang parah, yang membutuhkan dukungan, yang membutuhkan penguatan mental, yang membutuhkan tasliyah, hiburan dari kita, maka jenguk saudara kita itu. Sedikit apa yang kita punya, kita bisa bawa. Walaupun yang terpenting adalah kehadiran kita dan hiburan-hiburan yang datang dari kita itu. Tentunya selama tidak melanggar batas-batas dari syariat ini. Kondisi tertentu orang sakit berat rasanya untuk dijenguk, maka kita pun harus pandai-pandai melihat kondisi ini. Jangan sampai tujuan kita baik untuk menjenguknya, untuk memberikan dorongan, untuk memberikan hiburan kepadanya, tapi justru semakin memberatkannya. Yang berikutnya adalah ketika meninggal dunia, mengiringi jenazahnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Berikutnya yang penting untuk kita perhatikan dalam hak-hak berteman adalah menerima uzurnya. Kadangkala ketika kita bergaul dengan teman kita, terjadi perdebatan, terjadi kesalahpahaman, terjadi pertikaian, bahkan adu mulut. Apalagi mungkin ketika kita merasa bahwa kita yang benar, kawan kita yang salah. Kadang-kadang tanpa terasa, karena dorongan hawa nafsu dan juga harga diri, larut dalam pertikaian dengan teman kita. Maka ketika teman kita menyadari akan kesalahannya, meminta maaf kepada kita, maka hendaknya menerima uzurnya. Seorang muslim yang baik adalah yang lapang jiwanya, yang mudah untuk menerima kekurangan saudaranya. Walaupun yang seperti ini terkadang berat, namun kita perlu belajar. Kita perlu melatih jiwa kita, menata hati kita untuk bisa seperti itu. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau adalah teladan kita yang terbaik dan termulia. Berapa banyak keteladanan hidup beliau alaihi salatu wassalam yang menunjukkan kepada kita bahwa beliau adalah seorang yang mudah menerima uzur. Ketika suatu hari beliau bertemu dengan seorang Arab Badui, kemudian dia menarik pakaian atau selendang Rasulullah alaihi salatu wassalam hingga berbekas pada leher beliau. Beliau hanya tersenyum menghadapi orang Badui tersebut. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menaklukkan kota Makkah, Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan, maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram fahuwa amin, maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan fahuwa amin, yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Abu Sufyan ketika itu adalah tokoh Quraisy. Barang siapa yang masuk ke rumahnya, ke rumahnya sendiri, fahuwa amin, maka dia aman. Padahal orang-orang Makkah dalam kurun waktu yang panjang sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul hingga beliau hijrah ke Madinah, 13 tahun lamanya beliau berdakwah di Makkah, kemudian hijrah ke Madinah, dan sampai tahun 8 sebelum Fathu Makkah, terus orang-orang Makkah dengan berbagai kekuatannya berusaha untuk memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan terjadi sekian pertempuran antara mereka dengan kaum muslimin. Namun demikian, kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu berada di atas kemenangan, Allah berikan karunia untuk menaklukkan kota Makkah. Beliau alaihi salatu wassalam memberikan uzur kepada masyarakat Makkah. Dengan akhlak mulia beliau alaihi salatu wassalam ini, akhirnya masyarakat Makkah masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nasr, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Mereka melihat bagaimana Muhammad yang sebelumnya mereka musuhi, yang sebelumnya mereka perangi, di saat berada pada posisinya yang kuat, justru memaafkan, memberi uzur mereka. Akhirnya penduduk Makkah masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Maka dari itu terkait dengan hubungan kita dengan kawan-kawan kita, dengan teman-teman kita, hendaknya kita mudah menerima atau memberi uzur kepada saudara kita. Yang berikutnya adalah mendoakan kebaikan untuk saudara kita. Terkadang di antara kita atau sebagian kita sangat egois, yang difikirkan hanya dirinya dan keluarganya, kebahagiaan untuk pribadinya, istri dan anaknya. Kalau berdoa juga lebih sering mendoakan kebaikan untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anaknya, bahkan orang tuanya kadang dilupakan karena sudah punya anak dan istri. Apalagi untuk mendoakan teman. Maka dari itu, di antara hak-hak dalam berteman adalah mendoakan kebaikan untuknya, mendoakan kebaikan untuk teman kita. Kalau kita hidup dalam lingkungan ma'had, misalnya kita sebagai pengurus atau mudarrisin di ma'had, terus untuk kita saling mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita itu. Mendoakan kebaikan agar terus direkatkan ukhuwah, disatukan di atas al-haq, dimudahkan untuk menerima al-haq, diberikan kekompakan di dalam menjalankan program-program dakwah dan kebaikan. Satu dengan yang lainnya saling terus mendoakan, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh ini sangat berpengaruh dalam kehidupan di ma'had tersebut. Seorang mudarris rajin mendoakan murid-muridnya agar murid-muridnya menjadi murid-murid yang salihun, menjadi anak-anak yang tumbuh, berkembang, menjadi penerus dakwah ini, yang harapannya jauh-jauh dan lebih jauh lebih baik dari dirinya dalam hal keilmuan, dalam hal ketakwaan, dalam hal keimanan, dalam hal kesabaran dan kesungguhan. Seorang murid juga, seorang talib, jangan berat hati untuk mendoakan ustadz-ustadznya, mendoakan guru-gurunya, mendoakan pengurus-pengurus agar dimudahkan urusannya, agar diberi barokah pada diri-diri mereka, keluarga mereka, harta mereka. Dengan ini insyaallah ta'ala, karena doa adalah silahul mu'min, doa adalah senjata seorang mukmin, maka akan semakin mengalir kebaikan di antara kita. Kemudian di antara hak-hak dalam berteman adalah membela saudara kita ketika saudara kita itu disudutkan bil batil, dengan kebatilan. Terlebih ketika dia tidak ada di hadapan kita. Manakala ada seseorang yang kemudian menjelekkan atau menjatuhkan kawan kita, yang kita tahu dia baik, yang kita tahu dia terlepas diri dari apa yang diucapkan tadi, dia bersih dari tuduhan-tuduhan yang tidak baik tersebut. Termasuk hak dalam berteman adalah membelanya. Kita sampaikan apa yang kita tahu tentang kawan kita tersebut, bahwa dia tidak seperti yang tadi disampaikan. Informasi yang tadi disampaikan tidak benar, karena demikian dan demikian. Nah, ini diantara hak dalam berteman. Jangan sampai ketika teman kita yang kita tahu baik, bersih dari hal-hal yang dituduhkan, kemudian disampaikan kepada kita hal-hal yang tidak baik terkait dengan teman kita itu, dalam kondisi kita yakin bahwa sesungguhnya itu tidak benar, jangan sampai kita diam. Karena di antara hak dalam berteman adalah membelanya ketika dia dibicarakan dengan sesuatu yang tidak benar. Terlebih lagi ketika kita, para talabah misalnya, mengetahui atau mendengar orang berbicara tentang ustadz kita, tentang guru kita, dengan ucapan-ucapan yang jelek, yang tidak baik, maka lebih berhak lagi bagi kita untuk meluruskan itu semua. Tentunya dengan cara yang baik, dengan hikmah, dengan billati hiya ahsan. Karena hak para asatidzah, hak para mudarrisin, yang mereka adalah orang-orang yang telah banyak memberikan kebaikan kepada kita, lebih besar dibandingkan sebatas teman. Kalau sebagian orang banyak memberikan harta kepada kita yang menguntungkan dari sisi duniawiyah, maka kita pun sering mendoakan kebaikan untuknya. Kita pun ketika ada orang yang menjelekkannya, tergerak untuk membela orang tersebut. Maka lebih-lebih lagi adalah orang-orang yang berjasa di dalam membimbing kita di atas manhaj yang lurus ini. Masyayikh kita, min babi aula terlebih lagi, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, ketika ada hal-hal yang timpang yang mengenai mereka dari berita-berita yang tidak benar, maka kita berkewajiban untuk meluruskannya. Kita berkewajiban untuk membela mereka dengan cara yang baik, billati hiya ahsan. Kemudian yang berikutnya di antara hak dalam berteman adalah saling mengingatkan dan saling menasihati satu dengan yang lainnya. Teman yang baik adalah yang memberikan nasihat dan mengingatkan kita manakala kita terjatuh. Manakala kita larut dalam murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kawan yang tidak baik adalah yang membiarkan kita manakala kita terjatuh, manakala kita terseret ke dalam penyimpangan, ke dalam kesesatan, ke dalam murka Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu dalam kondisi dia berbuat zalim atau dalam kondisi dizalimi. Para sahabat terheran. Seraya berkata kepada Rasul alaihi salatu wassalam, wahai Rasulullah, kalau membantu saudara yang dalam keadaan dizalimi, kami semua sudah mengetahui. Lalu bagaimana dengan saudara yang saudara kami yang berbuat zalim? Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada para sahabat, yaitu dengan cara mencegah dia dari perbuatan zalim tersebut. Itulah bentuk pertolongan kepada saudara kita. Apalah artinya ketika kita berkawan, bersaudara di atas manhaj, kemudian tidak ada saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, tidak saling berwasiat di atas kebenaran dan kesabaran. Padahal yang semestinya adalah untuk terus memperhatikan hal-hal ini dalam pertemanan. Maka dari itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita mendapati saudara kita yang salah melakukan perbuatan yang tidak baik, kita tahu, maka marilah kita menasihati kawan tersebut. Dinasihati dengan cara yang terbaik. Dinasihati dengan cara yang penuh hikmah. Apabila kawan tersebut adalah orang yang baik, dia akan berterima kasih. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikanmu atas nasihat tadi. Tetapi jika ternyata dengan nasihat tersebut justru semakin sombong, semakin mempertahankan ego dirinya, maka ketahuilah bahwa ini pertanda dia bukan teman yang baik. Ala kulli hal, dalam kita menjalin hubungan persaudaraan, di dalam kita menjalin hubungan pertemanan, maka harus tegak di dalamnya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ditegakkan nasihat, ditegakkan saling memberikan masukan satu dengan yang lainnya. Jauh dari sikap cuek, tidak peduli dengan saudara kita. Karena yang demikian itu di antara sebab turunnya musibah, turunnya balak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada yang berbuat kemungkaran, dibiarkan, tidak ada yang mau peduli, sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk belajar, sibuk ibadah, sementara di sekitarnya, dalam pandangan matanya, saudara-saudara kita melakukan banyak kemungkaran, kemudian diam, maka azab Allah subhanahu wa ta'ala suatu saat bisa turun mengenai semuanya. Di antara sahabat terheran, apakah akan turun azab tersebut sementara di tengah-tengah kita ada orang-orang soleh? Rasul menjawab, iya, karena mereka diam. Yang dibutuhkan bukanlah sebatas soleh, tetapi musleh. Soleh itu untuk dirinya, adapun musleh untuk dirinya dan untuk orang lain. Oleh karena itu sering kita mendengar julukan-julukan, gelar-gelar terhadap ulama yang besar jasanya terhadap umat ini dengan istilah fulan al-alim al-musleh. Bukan soleh, karena memang kemanfaatannya tidak untuk pribadinya semata, tetapi juga untuk umat ini. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun poin yang keempat terkait tema menata diri dan hati dalam persaudaraan adalah upaya melanggengkan ukhuwah dan menjauhi sebab-sebab perpecahan. Memelihara ukhuwah cukup berat. Menjauhi sebab-sebab perpecahan juga berat. Namun kita semua dituntut untuk berusaha menata diri dan hati untuk sama-sama mewujudkan ukhuwah dan sama-sama menjauhi sebab-sebab perpecahan. Bagaimanakah caranya, kiat-kiat untuk bisa melanggengkan ukhuwah dan menjauhi sebab-sebab perpecahan? Ada beberapa kiat, di antaranya adalah yang pertama, menginginkan kebaikan untuk teman kita. Kita semua pasti menginginkan yang terbaik itu untuk diri kita. Kita ingin perjalanan hidup kita sejak bangun tidur hingga tidur lagi isinya baik semua. Bahkan dunia akhirat pun kita selalu meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di kelak di akhirat juga kebaikan, dan jauhkanlah kami dari azab annar. Maka ketika kita menginginkan kebaikan itu untuk diri kita, jangan sampai kita lupa kebaikan itu pun diinginkan oleh saudara-saudara kita, oleh teman-teman kita. Ketika kita melihat teman kita, saudara kita, apabila tidak diarahkan, maka akan berbahaya. Kita lihat kondisinya sudah genting. Kita ingin mereka senantiasa berada di atas kebaikan. Kita peduli dan kita ingatkan, kita bimbing, kita arahkan agar tidak terjatuh ke dalam kerusakan atau kebinasaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman dengan keimanan yang sempurna hingga mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Kita lihat bagaimana kehidupan kaum Ansar yang sangat luar biasa di dalam memperhatikan poin ini. Kaum Ansar menduduk Madinah dari kalangan sahabat Rasul alaihissalatu wassalam. Ketika kedatangan saudara-saudara mereka kaum muslimin, para sahabat Rasul alaihissalatu wassalam yang dari luar Madinah, kebanyakannya dari Makkah yang dikenal dengan kalangan muhajirin, maka kaum Ansar betul-betul memperhatikan kondisi para muhajirin ini. Mereka siapkan penampungan untuk para sahabat muhajirin. Mereka pikirkan untuk logistik mereka. Mereka berusaha memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh kaum muhajirin. Sampai-sampai mereka mendahulukan kepentingan saudaranya daripada kepentingan dirinya dalam hal dunia. Kalau dalam urusan akhirat, mereka berlomba-lomba. Tapi dalam hal urusan dunia, mereka mendahulukan kepentingan saudaranya. Sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَصَةٌ. Mereka mendahulukan kepentingan saudaranya atas kepentingan dirinya, walaupun mereka membutuhkan, walau kana bihim khasasah. Luar biasa kondisi kaum Ansar. Mereka teladan bagi kita semua. Oleh karena itu, hendaknya kita Salafiyin, terkhusus di kota Solo ini, lebih khusus lagi yang hadir di majlis ini, untuk bersama-sama meneladani para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dalam permasalahan ini. Kita menginginkan kebaikan untuk diri kita, maka hendaknya kebaikan itu pun kita inginkan ada pada saudara-saudara kita. Banyak peluang untuk bisa memberikan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Namun kadang-kadang ketika kita belum terbiasa atau kurang kepedulian kita, seakan-akan pintu-pintu tersebut tertutup atau pintu-pintu itu tidak tampak. Yang berikutnya adalah dalam upaya melanggengkan ukhuwah dan menjauhi sebab-sebab perpecahan, senantiasa berhusnudzan dan menjauhkan diri dari su'udzan. Husnudzan adalah berbaik prasangka, sedangkan su'udzan adalah berburuk prasangka. Ketika ada saudara kita atau menyampaikan bahwa si fulan tuh begini, begini, begini, begini, saya lihat sendiri kok tadi dia begitu, maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang teman, hendaknya tidak mudah menerima informasi. Dilihat sejauh mana sesungguhnya kondisinya. Apalagi di sana masih ada ruang atau celah yang memungkinkan orang yang menyampaikan tadi keliru dalam menyimpulkan tentang saudara kita atau teman kita. Maka kita kedepankan husnudzan. Dan itulah yang diterapkan oleh salafus saleh. Selama ada mahmal, ada kemungkinan baik yang kita bisa bawa ke arah sana, maka itulah yang dikedepankan. Tidak mudah untuk bersu'udzan kepada saudara kita. Berikutnya, menjauhkan diri dari at-tajassus. At-tajassus adalah memata-matahi, mengincar, mencari kelemahan-kelemahan kawan atau saudara kita. Apalagi ketika terjadi gesekan misalnya, semakin semangat untuk bertajassus, maka ini haram. Tidak boleh seorang muslim melakukan tajassus kepada muslim yang lainnya. Tidak boleh seorang mukmin melakukan tajassus terhadap mukmin yang lainnya. Yang berikutnya adalah menjauhkan diri dari ghibah. Perbuatan ghibah, membicarakan kejelekan saudara kita yang tidak ada tujuan lain melainkan untuk menyebarkan kejelekan itu. Saudara kita punya kejelekan, tidak ada tujuan lain dalam menyampaikan kejelekan saudara itu. Apa tujuan lain? Tujuan lain misalnya disampaikan kepada orang yang harapannya dapat memberikan nasihat atau bimbingan. Maka ini bukan bagian dari ghibah. Karena ghibah terkecualikan ada sekian hal yang dibenarkan. Ketika saudara kita berbuat zalim misalnya, boleh untuk kita sampaikan kepada yang di atasnya keluhan, aduan bahwa dia berbuat zalim, dia melakukan perbuatan begini dan begini. Mutadzallim, boleh. Tapi jika tidak ada tujuan-tujuan positif yang lainnya, sebatas ya menceritakan kejelekan yang ada pada saudara, maka ini adalah ghibah. Tiga hal tadi, su'udzan, tajassus dan ghibah, Allah larang di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, Allah seru orang-orang yang beriman, berarti kondisi-kondisi yang seperti ini memungkinkan terjadi pada orang-orang yang beriman. Tidak Allah sebutkan ya ayuhan nas, tapi ya ayuhalladzina amanu. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah oleh kalian banyak dari praduga-praduga, dari sangkaan-sangkaan. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian dari dhann itu adalah dosa. Yang dimaksud adalah su'udzan, prasangka-prasangka buruk. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maita? Apakah salah seorang di antara kalian suka untuk memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Bangkai daging saudaranya? Fakarihtumu, pasti kalian jijik. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ungkapan yang sangat dahsyat terkait pelaku ghibah, disamakan dengan seorang yang makan bangkai saudaranya. Mengapa? Karena sangat besar pengaruhnya ghibah terhadap kehidupan antar kaum mukminin, sangat besar pengaruhnya di dalam merusak ukhuwah di antara kaum mukminin. Fakarihtumu, pasti kalian tidak menyukainya. Maka hendaknya seperti itu, kalau kalian tidak mau makan bangkai saudara, bangkai saudara kalian, maka janganlah mencabik-cabik kehormatannya dengan perbuatan ghibah itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Yang berikutnya adalah at-tahadi, saling memberi hadiah. Di antara upaya untuk melanggengkan ukhuwah dan menjauhkan diri dari sebab-sebab perpecahan adalah at-tahadi, saling memberikan hadiah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadu tahabu. Tahadu, saling memberilah hadiah di antara kalian. Tahabu, niscaya kalian akan saling mencintai. Luar biasa bimbingan nabawi ini, bimbingan dari Nabi alaihissalatu wassalam dalam upaya merekatkan ukhuwah, dalam upaya menjaga mahabbah di antara kaum muslimin, yaitu saling memberi hadiah. Mungkin di antara kita berpikir, wah, saya mau beri hadiah apa? Saya hidupnya pas-pasan, mau ngasih hadiah. Ya mungkinlah kalau yang pas uangnya banyak bisa memberikan hadiah. Hadiah di sini jangan difahami secara sempit. Hadiah itu harus sesuatu yang bernilai besar. Tidak. Wah, punya saya punya mobil, saya kasih hadiahkan mobil, saya kasih hadiah mobil. Wah, tidak seperti itu. Dalam konsep praktek Rasulullah SAW mengingatkan kepada sahabat, jika kalian memasak marak, masak daging, banyakilah airnya supaya bisa dibagi kepada tetangga. Tetangga yang sudah mencium, wah, ini aroma maraknya enak sekali ini. Tapi setiap kali mencium, yang dirasakan hanya aromanya, gak pernah merasakan masakannya. Rasulullah SAW sampai seperti itu. Marak mungkin bagi orang yang terbiasa masak daging-daging, dimasak di berbanyak airnya, mungkin tidak terlalu berat baginya. Atau di lingkungan yang terbiasa tidak makan marak, biasanya kuah bayam, sop misalnya, kebetulan hari ini masak banyak, kita berikan hadiah kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada tetangga kita. Dalam praktek pendidikan misalnya, seorang mudarris ada anak yang tadinya sulit untuk dikondisikan, sulit untuk diatur. Kemudian subhanallah terjadi perubahan. Anak ini semakin membaik, prestasinya semakin bagus, akhlaknya semakin bagus. Penurut, perubahan yang luar biasa. Maka apabila seorang mudarris memberikan hadiah, walaupun hanya pensil satu atau penghapus satu yang 500 rupiah, atau kerupuk yang 500 rupiah, satu bungkus, itu sudah memberikan pesan pribadi yang luar biasa, yang akan semakin menambah semangat anak ini untuk berada di atas perubahan yang positif tadi. Ala kulli hal, bahwa di antara resep nabawi untuk senantiasa ukhuwah ini tetap langgeng adalah saling memberi hadiah. Berikutnya adalah saling memberi salam. Sebagaimana tadi yang telah disinggung hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afsus salama bainakum. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang apabila kalian mengerjakannya niscaya kalian akan saling mencintai. Afsus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Di lingkungan ma'had harus yang paling terdepan di dalam mempraktikkan ifsa'us salam. Antara seorang talib dengan talib yang lainnya, antara seorang talib dengan mudarisnya, antara mudaris dengan muridnya, antara mudaris dengan mudaris lainnya, antara pengurus yang satu dengan pengurus yang lainnya, ini terus harus senantiasa dihidupkan ifsa'us salam. Dan Syekhuna Rabi hafizahullahu ta'ala sering mengingatkan poin ini, ifsa'us salam. Ifsa'us salam betul-betul akan menumbuhkan al-mahabbah di antara kita. Yang berikutnya adalah at-tawadhu', dalam upaya melanggengkan ukhuwah. Masing-masing kita harus punya mental tawadhu', rendah hati. Mengapa terkadang konflik terjadi, perpecahan terjadi? Mengapa hal-hal yang tidak diinginkan terjadi? Karena kurang atau minimnya sifat tawadhu'. Tawadhu' adalah rendah hati, mudah untuk mengalah. Dan yakinlah bahwa tawadhu', rendah hati itu bukan kemudian berujung pada kehinaan seseorang, tidak. Kalau seseorang benar-benar tawadhu', mengalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, kalau saya layani, ini bisa rame. Ukhuwah akan tercabik-cabik. Karena Allah, saya akan diam, tidak melayani. Padahal saya merasa benar. Mengalah. Tawadhu. Apakah hina? Tidak. Justru Allah akan mengangkat derajatnya. Rasul alaihissalatu wassalam mengingatkan, wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu. Dan tidaklah seseorang itu rendah hati karena Allah subhanahu wa ta'ala, illa rafa'ahu, melainkan Allah mengangkat derajatnya. Akan tetapi jika tidak ada saling tawadhu, masing-masing memasang dadanya, masing-masing menonjolkan egonya, masing-masing merasa saya harus yang di depan, masing-masing merasa sayalah yang benar, saudara saya, teman saya itulah yang salah, masing-masing memberikan argumen, maka tidak akan langgeng ukhuwah yang terjadi. Kalaupun secara zahir nampak terjalin ukhuwah, tetapi secara batin ukhuwah tersebut kosong. Yang ada adalah ketidaksukaan atau kebencian. Tentu masalah tawadhu, masalah tanazul ini dalam hal-hal yang sifatnya duniawiyah atau ijtihadiyah. Masalah-masalah yang di situ ada ruang untuk berbeda dalam hal ijtihad. Bukan dalam hal-hal yang jelas paten secara syar'i harus begini, maka seseorang harus bertahan di atas itu. Nah, ini termasuk poin penting yang kadang-kadang kita lupa. Kalau sudah terjadi sesuatu, kita merasa harga diri kita harus kita jaga, didorong oleh hawa nafsu kita, maka lupa dengan tawadhu. Oleh karena itu, terus tata jiwa kita, tata hati kita untuk senantiasa memiliki sifat tawadhu. Tidak setiap omongan harus dikomentari. Tidak setiap sikap harus dinilai dan disikapi. Tidak. Maka bagaimanakah kita terus untuk bisa saling tawadhu? Apabila tawadhu ini sudah menjadi karakter kita, rendah hati sudah menjadi bagian dari manajemen hati kita, insyaallah ta'ala akan semakin langgeng ukhuwah di antara kita, akan semakin terjauhkan dari perpecahan, bahkan sebab-sebab perpecahan itu sendiri. Yang berikutnya adalah bertutur kata yang baik. Tidak sedikit sebab perpecahan atau retaknya ukhuwah adalah karena lisan yang tajam. Memang lidah tak bertulang, tetapi terkadang dampaknya lebih dahsyat dari pedang. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan orang-orang yang beriman. Bahkan seringkali Rasulullah alaihi salatu wassalam membacanya dalam khutbatul hajah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertutur katalah kalian dengan tutur kata yang sadid, pakai sin, yang lurus, bukan pakai shin. Kalau shin artinya yang keras, bukan, tapi yang sadid, yang lurus, yang baik, tutur kata yang baik. Yuslih lakum a'malakum. Apabila bisa bertutur kata yang sedid, bertutur kata yang baik. Apa janji Allah? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Amalan kita banyak sekali kekurangannya. Kadang kita malas menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib ataukah yang sunnah. Kadang kita terjatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, manakala iman kita turun. Maka dengan upaya menjaga lisan, Allah berjanji yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dua janji yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk orang yang mampu mengontrol lisannya. Bertutur kata dengan tutur kata yang lurus, dengan tutur kata yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Amalannya terus diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari grafiknya semakin naik dalam hal kebaikannya. Di sisi lain dosa-dosanya terus semakin berkurang. Karena Allah senantiasa mengampuninya. Ini bila ditinjau dari sisi pahala bagi orang yang bisa bertutur kata mulia. Terkait dengan pengaruh positifnya dalam pergaulan, dalam pertemanan, dalam persaudaraan, nampak sekali seorang yang bisa menjaga lisannya, dia akan lebih disukai oleh kawan-kawannya. Seorang yang sopan, yang santun, yang bertutur kata mulia, lebih disukai daripada seorang yang asal ngomong, yang celometan, yang semisalnya, yang semisal dengan itu. Maka penting bagi kita untuk terus introspeksi diri kita ini, untuk bisa menata lisan kita, mengendalikan lisan kita. Memang lisan kita tidak ada tali kekangnya yang bisa ditarik ke sana kemari, dikendalikan. Tapi hendaknya yang mengendalikan adalah jiwa kita, yang mengendalikan adalah iman kita, yang mengendalikan adalah manhaj kita. Yang berikutnya adalah jauhkan sikap dendam pribadi. Tidak dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari bersama teman, bersama kaum muslimin, ada hal-hal yang menyakitkan, menyakitkan hati, menyakitkan fisik, atau menyakitkan dua-duanya, hati dan fisik. Maka bagaimana kita bisa untuk berusaha menjauhkan diri kita dari sikap dendam? Dendam terkait dengan pribadi kita. Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau memberikan keteladanan kepada kita dalam permasalahan ini dengan keteladanan yang luar biasa. Tadi sempat disampaikan ketika pakaian atau selendang beliau ditarik oleh orang Badui hingga berbekas. Padahal beliau adalah seorang nabi dan rasul. Beliau tidak membalasnya. Padahal yang melakukan seorang Badui. Kalau kita mungkin akan reaksi yang luar biasa. Tetapi Rasulullah SAW terkait dengan pribadi beliau, beliau mudah untuk memaafkan, mudah untuk memberikan maaf kepada orang-orang yang menyakiti beliau. Tetapi jika berkaitan dengan agama, berkaitan dengan manhaj, maka permasalahannya berbeda. Rasulullah SAW hingga beliau memimpin langsung pertempuran-pertempuran yang ada, karena urusannya bukan urusan pribadi beliau. Urusannya adalah agama Allah Subhanahu wa taala, yang memang Allah perintahkan untuk i'la kalimatih, untuk ditinggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita harus pandai-pandai memilah ini masalah-masalah apa. Oh, masalah pribadi, sudah hendaknya kita berusaha untuk semaksimal mungkin mengkondisikan diri kita, menata hati kita untuk bersabar dan memaafkan. Tetapi jika permasalahannya permasalahan agama, permasalahan manhaj, maka kita harus bertahan dengan segala konsekuensinya. Oleh karena itu, hal-hal yang bersifat pribadi berkaitan dengan diri-diri kita. Si fulan pernah ngerasani saya begini dan begitu, udah maafkan. Jangan sampai timbul dendam pada diri kita. Mohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat dendam. Dan mohon kepada Allah agar tidak menjadikan masalah-masalah pribadi ini sebagai kelanjutan sikap terkait dengan permasalahan manhaj. Karena tidak jarang awalnya bermula dari permasalahan pribadi, kemudian berlanjut pada permasalahan manhaj. Si A berseteru dengan si fulan, tidak baikan satu dengan yang lainnya karena masalah pribadi. Akhirnya yang satu enggak sabar. Yang satu enggak sabar sampai akhirnya enggak mau ngaji, karena kalau hadir di majelis nanti ketemu sama si fulan sudah panas hatinya. Akhirnya enggak pernah hadir ngaji, enggak pernah hadir taklim. Sementara godaan-godaan dari luar ada. Putar-putar, oh ini ada sinyal radio streaming dari Sururin atau dari MLM atau yang lainnya. Cobalah, apa sih isinya? Lama-lama terus tertarik, sampai akhirnya bergabung dengan mereka. Lepaslah dia dari manhaj ini. Akhirnya apa? Akhirnya yang tadinya permulaannya permasalahan pribadi berakibat pada permasalahan manhaj. Terkadang karena syaitan terus memberikan bisikan-bisikan, kalau ada yang bertanya kepada kamu, kamu masalahnya apa sih sama si fulan itu sampai si fulan begitu? Iya, karena manhajnya sudah beda saya sama dia. Ini permasalahan manhaj ini. Padahal awalnya masalah pribadi. Permasalahan pribadinya tidak disampaikan, tetapi yang ditonjolkan masalah manhaj. Padahal masalah manhaj hanya mengikut saja. Dari sini penting bagi kita untuk benar-benar jeli, teliti dan berhati-hati di dalam menyikapi masalah-masalah pribadi. Kedepankanlah sabar, kedepankanlah ukhuwah, jangan sampai karena masalah pribadi, karena kita ngeyel, kita gak mau untuk mengalah dengan kawan kita, kita terus menancapkan tonggak permusuhan. Akhirnya tidak hanya sebatas ukhuwah yang renggang, tetapi menjadi sebab saudara kita terjerumus ke dalam kebid'ahan. Maka hati-hatilah poin ini, karena sesungguhnya rawan untuk terjadi pada kita. Itulah mungkin poin keempat berkaitan dengan tema menata diri dan hati dalam persaudaraan. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sesuai dengan rencana agenda acara pada siang hari ini, jam 1 sampai setengah 2 adalah tanya jawab. Adakah pertanyaan? Ada pertanyaan, bagaimana menyambung persahabatan sesama ummahat yang terputus lebih dari 2 tahun karena tersakiti hatinya, walau telah berusaha menyambungnya dengan berdoa. Yang pertama, bahwa masalah yang seperti ini, keretakan-keretakan hubungan atau ukhuwah, lebih banyak terjadi di kalangan kaum wanita, karena sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam sampaikan bahwa wanita mereka itu adalah orang-orang yang kurang dari sisi akal dan agamanya. Naqisatu aqlin wa dinin. Orang-orang yang kurang dalam hal akal, kurang bisa berpikir secara jernih, kurang bisa untuk menerima kondisi dan keadaan, dan juga dari sisi agamanya. Sehingga rentan sekali terjadinya gesekan-gesekan di antara kaum wanita, atau dalam bahasa kita adalah ummahat sesuai pertanyaan ini. Oleh karena itu, saya nasihatkan kepada ummahat untuk benar-benar memperhatikan permasalahan ini. Jangan mudah terpancing, jangan mudah tersinggung, jangan mengendalikan sesuatu dengan perasaan. Kendalikanlah dengan ilmu. Kendalikanlah dengan pikiran yang jernih. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, terkadang suatu masalah terjadi pada seorang ummahat, berkembang permasalahannya hingga pada suaminya. Yang tadinya seorang ummahat dengan ummahat lain, bertambah menjadi suaminya dengan suaminya yang satu tadi. Bisa berkembang lagi, manakala masing-masing punya kawan-kawan. Apabila sudah seperti itu, maka sulit untuk dikendalikan. Dari sini harapannya para suami, para aba, hendaknya betul-betul menjadi qawwamun. Allah sebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki itu sebagai qawwamun yang bisa mengatur, menegakkan hal-hal yang bengkok pada wanita. Jangan sampai kebalikan, istri justru menjadi qawwamah terhadap suaminya. Istri bilang begini, suaminya iya, iya. Istrinya wadul begini, wah iya yes, memang wah, terbawa sesuami. Maka ini tidak benar. Para suami harus berposisi sebagai qawwamun. Masing-masing sebagai qawwam untuk istri dan anak-anaknya. Karena tidak jarang suatu permasalahan terjadi antar keluarga atau antar komunitas ikhwan dan akhwat, sumbernya dari wanita, sumbernya dari naqisatu aqlin wa din. Memang di satu sisi naqisatu aqlin wa din, tapi di sisi lain Allah sebutkan inna kaidakunna 'adzim. Sesungguhnya makar tipu daya kalian itu dahsyat. Kaum wanita luar biasa makar dan tipu dayanya. Kalau syaitan Allah sebutkan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu, makar syaitan itu lemah. Tapi kalau wanita 'adzim. Sehingga Rasul juga sebutkan sesuatu yang aneh. Berapa banyak wanita yang meluluhkan jiwa seorang laki-laki yang tegas sekalipun. Itulah keunikan wanita. Satu sisi banyak kekurangan, sisi lain mampu mengendalikan. Sehingga para suami harus faham kondisi yang seperti ini. Dan ini adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan. Karena Rasul sudah tegaskan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab atas apa yang ia pikul. Termasuk kepala rumah tangga bertanggung jawab terhadap keluarga yang dipimpinnya. Kemudian poin yang ketiga, hendaknya para ummahat memperhatikan, mengkoreksi dan mengamalkan apa yang tadi sudah disampaikan, upaya-upaya untuk melanggengkan ukhuwah dan menjauhi sebab-sebab perpecahan. Atau bahkan secara umum lagi, poin-poin yang ada pada topik menata diri dan hati dalam persaudaraan. Terus dipelajari lagi, diingat-ingat dan dipraktikkan. InsyaAllah ta'ala, apabila masing-masing menginginkan kebaikan, bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, berpisah karena Allah, maka akan mudah untuk memaafkan, akan mudah untuk menerima uzur dari saudaranya. Apa sih yang didapat ketika terputus hubungan dengan saudara, dengan sesama ummahat? Tidak ada. Paling hanya mempertahankan ego dan harga diri. Di sisi lain, ukhuwah, perpecahan terjadi. Maka hendaknya masing-masing bertobat kepada Allah, kembali kepada jalan yang lurus, dan dirajut kembali ukhuwah yang selama ini sempat terputus. Kalau memang dirasa tersakiti hatinya, maka hendaknya saudara yang dirasa menyakiti meminta maaf. Saya enggak merasa menyakiti kok. Menurut saya, yang saya ucapkan itu wajar-wajar saja. Hanya dia saja yang perasaannya terlalu dalam. Jangan berpikir seperti itu. Kedepankan at-tawadhu. Mungkin menurut takaran kita, karena mungkin kesensitifan kita kurang sensitif, kurang peka, menurut kita wajar-wajar saja, normal-normal saja. Tapi menurut dia, tidak, justru itu menyakitkan. Bertawadhu'lah dan minta maaf. Jangan sebatas berusaha menyambungnya dengan berdoa. Berdoa bagus, tetapi hendaknya anti yang memulai. Memulai untuk berhubungan dengannya, meminta maaf atas kesalahan yang terjadi. Dan harapannya bagi ummahat yang merasa telah tersakiti, mudah memaafkan dan menerima udzurnya. Tidak ada gunanya berlama-lama dalam perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah membenci perpecahan. Allah mencintai persatuan dan membenci perpecahan. Dan perpecahan itu adalah simah atau ciri-ciri ahlul bid'ah. Walaupun kita tidak katakan ini bid'ah semuanya, mubtadi', tidak. Tetapi sering digandengkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu dekat dengan jamaah, dengan persatuan. Sedangkan ahlul bid'ah wal furqah. Kalau ahlul bid'ah itu mudah sekali untuk berpecah. Maka kita jangan mengambil ciri khas atau karakter ahlul bid'ah yang saling berpecah. Tetapi sudah sepatutnya bagi kita untuk betul-betul berada di atas manhaj ahlus sunnah dan mengedepankan ukhuwah daripada perasaan-perasaan dan dendam atau ketidaksukaan pribadi tadi. Ini mungkin di antara upaya solusi dari kasus yang dihadapi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan keduanya di atas jalan Allah yang lurus dan memudahkan bagi keduanya untuk kembali hidup bersaudara, berkawan dengan yang lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan terkait mengiringi jenazah. Ada kasus seseorang punya tetangga yang meninggal dunia, akan tetapi orang ini tidak mengiringi jenazah ke makam. Dia hanya menggali kuburan saja. Selesai menggalikan kuburan lalu menuju hajat pribadinya demi menopang kehidupan keluarga, tidak mengiringi jenazah. Apa nasihat Ustaz? Yang pertama, bahwa mengiringi jenazah adalah amalan yang mulia. Ada yang sifatnya sempurna, ada yang kurang dari sempurna. Yang sempurna adalah mengiringinya sejak awal, mulai dari menyolatkan hingga mengiringi sampai pada kuburan, yang itu dijanjikan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan pahala dua qirat. Satu qiratnya adalah sebesar gunung Uhud, sehingga apabila mengiringi jenazah sejak prosesi awal hingga dimakamkannya jenazah tersebut, maka akan mendapatkan pahala yang besar. Bagaimanakah jika seseorang tidak mampu untuk melakukannya secara sempurna karena satu atau dua hal? Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lakukanlah semaksimal apa yang dimampu. Jika memang mampunya membantu menggalikan kuburan karena memang kondisi yang tidak memungkinkan, maka labas, lakukan itu. Jika mampunya hanya bisa menyolatkan dan berhalangan untuk bisa mengiringi kuburan karena satu dua hal yang memang tidak bisa ditinggalkan, maka labas, mencukupkan untuk menyolatinya. Dan insya Allah itu sudah masuk dari bagian dari sabda Rasul, fatba'hu, walaupun tidak sempurna. Wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin pertanyaan yang bisa dijawab pada kesempatan kali ini. Sebetulnya saya ingin membacakan nasihat dari Syekh Rabi yang pernah beliau sampaikan pada acara daurah tahun 2009. Kira-kira waktunya yang sangat erat kaitannya dengan tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya tidak bacakan semua, tetapi poin yang penting. Setelah beliau sampaikan wasiat untuk ikhwan salafiyin secara khusus untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan ikhlas di dalam menjalankan agama ini, ikhlas dalam hal ucapan dan amalan, kemudian beliau mewasiatkan untuk berpegang teguh dengan Al-Kitab was Sunnah, mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, mengikuti petunjuk Al-Khulafa'ur Rashidin, dan berjalan di atas manhaj as-salafus salih pada kehidupan beragama terkait masalah akidah, ibadah, akhlak, dan semua dari sendi-sendi kehidupan beragama ini. Hendaknya kita semua berada di atas manhaj as-salafus salih. Kemudian beliau berkata, ثم أوصيهم بالتآخي فيما بينهم. Kemudian aku wasiatkan kepada mereka untuk saling berta'akhi, mempererat hubungan persaudaraan, fima bainahum, di antara mereka, di antara salafiyin. Ini khitabnya kepada salafiyin. Wata'awun 'alal birri wattaqwa. Dan dalam hal tolong-menolong, bahu-membahu di atas kebajikan dan ketakwaan. Wal ibti'ad 'anil furqah wa asbabiha. Dan menjauhkan diri dari perpecahan dan sebab-sebab perpecahan tersebut. Wa ayyata khaufillah. Dan hendaknya mereka salafiyin di Indonesia bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Asy-Syaikh memberikan wasiat kepada kita untuk terus merajut ukhuwah, persaudaraan di antara kita, untuk senantiasa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bukan at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian beliau menekankan agar kita menjauhkan diri dari perpecahan dan sebab-sebab yang mengantarkan kepada perpecahan. Dan membangun ukhuwah ini di atas agama Allah Subhanahu wa taala, membangun ukhuwah ini lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau lanjutkan, ada beberapa wasiat lagi yang berikutnya yang berkaitan dengan tema kita. Wa uhadziruhum minal iftiraqi fa innal iftiraqa syarrun khatir. Aku peringatkan mereka dari perpecahan, karena sungguh perpecahan itu adalah kejahatan yang sangat berbahaya. Beliau mengingatkan kita semua agar tidak berpecah belah, karena perpecahan adalah kejahatan atau kejelekan yang berbahaya. Wa yud'ifu da'wata salafiyah, dan melemahkan dakwah salafiyah. Kalau intern salafiyin sering ribut di antara mereka, mudah terombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi, ukhuwahnya tidak stabil, maka pengaruhnya kepada dakwah akan melemahkan dakwah salafiyah. Semestinya dakwah kita sudah menyebar keluar, sementara kita masih disibukkan dengan urusan-urusan intern kita. Sebuah kerugian yang besar. Wallahu yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Dan janganlah kalian saling bertikai, niscaya kalian akan menuai kegagalan dan akan sirna kekuatan kalian. Syekh memberikan keterangan, yakni kuwatukum tadhhab, kekuatan kalian akan sirna. Ai annakum tad'ufun wa tad'uf da'watukum, kalian akan melemah dan akan melemah pula dakwah kalian. Wala syakka hadza amrun muhaqqaqun, tidak diragukan lagi ini adalah sesuatu yang terjadi. Annal khilafat tud'ifu da'wata salafiyah wa tushawwihuha wa tushawwihu ahlaha. Bahwa perselisihan-perselisihan yang ada dapat melemahkan dakwah salafiyah dan memberikan kesan yang buruk terhadap dakwah salafiyah, serta memberikan kesan yang buruk, mencoreng ahlaha, orang-orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Orang di luar yang melihat itu senengannya ribut sendiri, sesama mereka aja gak bisa bersatu, bagaimana dengan orang lain, bagaimana dengan orang lain. Padahal sesungguhnya dakwah salafiyah tidak seperti itu. Ahlus sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa dalam permasalahan ukhuwah. Sehingga apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh ini sebagai nasihat berharga bagi kita, bahwa tidaklah ada khilafat, perbedaan-perbedaan, perselisihan-perselisihan di kalangan ikhwah salafiyin pasti akan melemahkan dakwah itu sendiri. Komponen-komponen pemikul dakwah bercerai-berai, tentu dakwahnya akan lemah. Orang luar melihat gambaran yang jelek tentang dakwah salafiyah, padahal dakwah salafiyah tidak seperti itu. Orang luar melihat salafi orang yang suka ribut, padahal tidak seperti itu. Inilah makna dari ucapan beliau, annal khilafat tud'ifu da'wata salafiyah wa tushawwihuha wa tushawwihu ahlaha falyabta'idu an kulli ma yushawwihu hadhihi ad-da'wah wa yunaffiru minha. Maka hendaknya mereka, yang dituju adalah kita, saya dari jauh via telepon, hendaknya mereka, kita ini maksudnya, menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dapat mencoreng dakwah ini, yang dapat menyebabkan orang lari dari dakwah ini. Di antaranya adalah adanya perpecahan atau perselisihan. Wa Rasulul Karim alaihi salatu wassalam yaqul innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Dan Rasul alaihi salatu wassalam yang mulia, beliau bersabda, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lemah lembut, mencintai kelemah lembutan dalam segala urusan. Fa'alaikum birrifqi fima bainakum ba'dikum ba'd, ba'dukum ba'd. Faman hasala minkumul khata' yunsah bil hikmati wal lutf, la bit tashhiri wala bil kitabat wala bima syakala dhalik. Maka wajib bagi kalian semua untuk berlemah lembut sesama kalian. Sebagian kalian dengan sebagian yang lain hendaknya bersikap lemah lembut. Barang siapa di antara kalian yang jatuh pada kesalahan, hendaknya dinasihati bil hikmah, dengan bijak, wal lutf, dan dengan lemah lembut. La bitashhir, tidak dengan diumumkan, tidak dibuat masalahnya menjadi besar, tidak pula dengan tulisan-tulisan dan yang semisal dengan itu. Balit tanasuh bal ala sa'idil ukhuwah wal mahabbah fillahi tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi yang hendaknya dilakukan adalah saling menasihati di atas ukhuwah, di atas mahabbah fillah tabaraka wa ta'ala. Wa alaikum ayyuhal ikhwah bitta'akhi fillah wattahabub fihi. Wajib bagi kalian, wahai saudara-saudaraku, untuk merajut persaudaraan di jalan Allah dan saling mencintai di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna dzalika manzilatun rafi'ah, karena sungguh yang demikian itu adalah kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Rasulul Karim alaihi salatu wassalam yaqul, dan Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, walladhi nafsi biyadih la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Demi yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah kalian masuk ke dalam al-jannah hingga kalian beriman. Dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian mengerjakannya, niscaya kalian akan saling mencintai. Afsus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Afsus salama bainakum wa afsu asbabal mawaddati wal ukhuwah bainakum. Kata beliau, sebarkanlah salam di antara kalian dan sebarkanlah sebab-sebab al-mawaddah, sebab-sebab kasih sayang, sebab-sebab kecintaan, wal ukhuwah, sebab-sebab yang merekatkan persaudaraan bainakum di antara kalian. Sampai di sini terus Asy-Syaikh hafizahullah taala wa ra'ah mengingatkan kita untuk senantiasa berlemah lembut dengan sesama kita. Kemudian mengedepankan at-tanasuh, saling menasihati, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, di atas mahabbah, di atas ukhuwah. Yang berikutnya adalah beliau menghimbau dan menekankan kepada kita agar senantiasa menyebarkan salam di antara kita dan menyebarkan sebab-sebab mawaddah wal ukhuwah di antara kita semua. Apa saja yang sekiranya dapat menjadi sebab rekatnya ukhuwah, langgengnya ukhuwah, masing-masing dari kita hendaknya menempuhnya. Wa tabadalul ilma fima bainakum, hendaknya masing-masing kalian saling memberikan masukan ilmu kepada yang lainnya. Faman indahu ilmun barakallahu fih falyu'allim akhahu bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa ala tariqatis salafis salih. Barang siapa yang mempunyai ilmu, semoga Allah memberkahinya, hendaknya mengajarkan ilmu tersebut kepada saudaranya. Bil hikmah, dengan bijak, wal mau'izatil hasanah, dan pembelajaran yang baik. Wa ala tariqatis salafis salih, dan di atas jalannya as-salafus salih. Ini juga nasihat kepada orang-orang yang berilmu di antara kita untuk terus saling merajut ukhuwah, saling memberikan masukan, saling bertukar ilmu. Demikian pula yang punya ilmu di antara kita hendaknya menyampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan, namun hendaknya bil hikmah dan al-maw'idah al-hasanah, dibangun di atas manhaj as-salafus salih, tidak kemudian semena-mena atau merasa lebih dari yang lainnya. As'alullah tabaraka wa ta'ala an yu'allifal quluba wa an yadfa'a 'anna wa 'ankum kulla su'in wa fitnah wa an yajma'akum 'ala kalimatil haqq wa an yansura ad-din wa an yajma'a bikum al-qulub. Aku memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, semoga Allah merekatkan hati-hati kita dan menghindarkan dari kita semua segala kejelekan dan fitnah. Dan semoga pula Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua di atas kalimatul haq, di atas kebenaran, dan menolong agamanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan hati-hati kalian. Setelah itu Syekh mengingatkan, ala fahrisu ala da'watikum, ingatlah hendaknya kalian sangat antusias terhadap dakwah kalian. Wa min ahammil asbab liiqbalin nas ala da'watikum, dan di antara sebab terpenting umat manusia akan menyongsong dakwah kalian adalah hadhihi ta'akhi wa hadha tamasuk, yaitu jalinan ukhuwah dan persaudaraan yang kokoh di antara kalian. Kalau orang melihat ahlu sunnah salafiyin tidak kokoh dalam hal ukhuwah, bercerai-berai, berselisih satu dengan yang lainnya, maka ini termasuk sebab jauhnya orang dari dakwah ini. Asy-Syaikh mengingatkan kita, hendaknya kalian antusias, betul-betul memperhatikan dakwah ini. Kalau kalian mau dakwah ini banyak diikuti oleh orang, hendaknya kalian tempuh sebab terpenting agar mereka bisa masuk ke dalam dakwah ini. Beliau sebutkan adalah at-ta'akhi wat-tamasuk, persaudaraan dan saling mengikat di antara kita satu dengan yang lainnya. Persaudaraan yang kokoh, ukhuwah yang kokoh di antara kita. As'alallaha ayyuhaqqiqa hadza. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mewujudkan ini semua. Berakhir wasiat beliau, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini beliau sampaikan pada tahun 2009. Dan Asy-Syaikh Al-Bukhari hafizahullah pada daurah tersebut beliau sempat memperdengarkan waktu hari Ahad tanggal 26 Juli 2009 ketika sesi beliau, sempat memperdengarkan nasihat Syekh tersebut. Kemudian beliau mengupas nasihat beliau hafizahullah taala. Itulah mungkin ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pada khususnya dan juga antum ikhwah yang ada di kota Solo, terkhusus yang hadir di majlis ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semua untuk saling menguatkan ukhuwah di antara kita, merajut ukhuwah, menjalin ukhuwah, dan menjauhkan kita dari sebab-sebab khilaf, sebab-sebab perpecahan yang tidak lain adalah sebab jauhnya umat manusia